Ariel Noah. Kowe iki ra kaya Ariel Noah, kaya Ariel Sepur. Kaya ngono Ariel iki lho. Don lagi. Bu, bupati sing diwangi. Oh, ora ngomong kok. Kudune ngomong. Rene bupati rene, bupati rene. Tak dongake kene. Ya ora tak konene karo kowe nyawer ngono. Iki, dikandani karo Bulura, Bulura rene. Weh. Pak Camat rene. Mat, rene Mat. Dewane di dewane. Iki dewan iki. Walah kowe dewan. Niki Bu. Sawer. Aku disawer kok goblok men to iki. Monggo, monggo mriki Bu. Wong ngarit. Bupati ngarit iki lho. Kayak goblok ngarit monggo pinarak Bu. Iki Bu Lurah iki. Cie cie cie. Kan istri lurah dengan Pak Lurah. Alah salaman barang. Ya, Bu Camat. Mari Pak Camat. Wah, camate gaul ya bajune kiker. Bu DPRD. Ya pun kula melak pejabat gelem ngaji insyaallah selamat. Amin. Saya mau tanya sama Bu Bupati, pengajian sebagus ngundang dewe. Setuju Bu Bupati ngundang dewe. Ini aspirasi warga ya, Bu. Piye sing larang ora kaya Didi murah dinyang. Cek cek. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Khair al-anam al-arabi. Khair al-anam al-arabi. Ahlan wa sahlan. أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على محمد النبي الغالب المطلب صلوا على أهبى زكي الناس بي نغاني العربي وأنا العربي صلوا على النبي محمد أهلا وسهلا بالنبي الله الله أهلا وسهلا بالنبي غير الأنام العربي غير الأنام العربي رب لمن جعلته مكرما يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما Hey, hey. Digging in the وجب شكره علينا ما دعا لله داع. صلوا على النبي محمد. تك تك تك تك صدر تك تك تك تك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh pini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka harlah Nahdlatul Ulama ke-94 yang bertempat di Desa Sidodadi, Kecamatan Jatiagung. Ngaji bareng kulon rawa kirim donga leluhur desa. Bae ngopo kuwi? Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun rawuhipun. Mudah-mudahan panasnya siang hari ini menjadi tolak balak panasnya api neraka. Jika temanmu membuat kecewa, jika pasanganmu membuat terluka, yakinlah, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Masih ingat cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka atas nama cinta itulah siang hari ini kita bisa hadir. Walaupun berpanas-panas, semuanya tidak kebagian taruh, maklum panitiane anggarane cupet. Yang paling penting kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, dipertemukan di tempat yang baik, di acara yang baik, ketemu dengan orang-orang yang baik, yang hadir insya Allah orang-orang baik. Selesai pengajian insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Baik dan buruknya manusia tidak diukur dari fisiknya. Kalau fisik yang menjadi ukuran, berarti orang segini banyak yang paling baik saya. Kenapa yang paling ganteng saya? Dibandingkan bapak ini ganteng saya, ya. Bismu jiji iba. Tapi ternyata ketampanan bukan ukuran seseorang itu dikatakan baik. Kecantikan belum tentu kategorikan menjadi orang yang baik. Maka mohon maaf, tampan itu tidak awet, ganteng itu tidak awet, cantik itu tidak awet. Makanya besok kalau Banser menikah, pengen dapat istri yang awet, jangan menikah istri yang cantik. Karena istri yang cantik semakin tua, cantiknya semakin hilang. Kalau kamu ingin menikah dengan istri yang awet, menikahlah dengan istri yang jelek. Insya Allah jeleknya awet. Dari lahir sampai mati tetap jelek. Maka yang menjadi tolak ukur apa? Kata Rasulullah, yang menjadi tolak ukur adalah hati dan perbuatan. Walaki yang duru ila kulubikum wa amalikum. Yang menjadi tolak ukur seseorang itu baik atau buruk, mohon maaf, adalah hati dan perbuatannya. Makanya banyak orang kadang-kadang wajahnya jelek, tetapi di masyarakat diterima dengan baik. Kenapa? Karena amal dan perbuatan, karena hatinya baik. Banyak orang yang wajahnya tampan tapi hatinya bangsat. maka tinggal di masyarakat juga dengan baik. Banyak perempuan, mohon maaf, wis wonge cendek, lemu, saawak weteng kabeh, jilbabe pink, sing tuwa ning tengah tuwa jilbabe pink, menjijikkan. Tapi mohon maaf, kelakuannya jelek, tidak akan diterima oleh masyarakat. Maka saya doakan semua yang hadir siang hari ini, mudah-mudahan amal hati dan perbuatannya baik. Orang yang dikategorikan baik itu orang yang mempunyai hati yang baik. Hati yang baik itu ciri-cirinya apa? Senang melakukan perbuatan yang baik, senang berkumpul dengan orang yang baik, dan ketika melakukan kebaikan rasanya nyaman dan betah. Pengen yang lama, tidak pengen cepat-cepat rampung. Niku cara bahasa Jawane jenenge ati sing waras. Wong elek niku atine elek. Ora seneng nglakoni perkara sing apik, senengane nglakoni perkara sing elek. Lah ana sing apik ngadoh, ana sing elek nyedak. Niku jenenge ati sing lara. Ciri-ciri ati sing lara niku napa? Ana kiai ngaji ra diwenehi wedang. Lah niku atine lara. Niki jenenge makan bakwan di warung pojok, kiainya tampan, panitianya pekok. Panitia kalah karo bakul wedang. Bakul wedang mawon niku nyuwun sewu semangat, sampai panitia ditawani wedang. Mbasan kiai belas ra ditawani. Goblok, goblok. Shalu ala Nabi Muhammad. Kula jeng takon, kira-kira tiang sida dadi mriki atine waras napa lara? Waras. Ngakune waras. Kula wingi ketemu wong edan, kula takoni jawabane nggih waras. Jal sakniki dijawab. Nah, ning tengah ke ana ibu-ibu muslimat. Kula niku bedake muslimat karo fatayat ora perlu ndelok seragame. Cukup beda ambune. Lah fatayat niku ambune parfum, muslimat balsem. Ngoten niku. Tapi dijawab. Salat niku sae napa awon? Sae. Yen pas salat niku jenengan pengen sing suwe napa pengen cepet-cepet rampung? Cangkeman. Ngabusi niku. Mesti pengen cepat-cepat rampung. Mas-masih rodok mundur niko nutupi sing buri. Ya, duduk-duduk. Mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Ya niko. Iki yo ngono banseri lemu ki lungguh malah ngadeg bae. Ya Allah watenge banser. Kamu enggak gemuk kok. Cuman perut kamu kayak pahala bulan Ramadan. Maksudnya apa? Berlipat-lipat. Oh, wedange teko. Ternyata teng sida dadi niku napa-napa kudu nembung, ora nembung ora teko. Melu-melu rambuté gondrong ki ya ngopo? Apa kacamatane dilepas? Kok kamu nafsu amat sama mataku? Kopine ndi? Malah takon pahit apa manis? Yo pahit kok goblok. Shallu ala Nabi Muhammad. Salat itu baik, tapi banyak kita itu tidak nyaman ketika salat. Iki sone iki ya ngopo? Kono bengung kono. Mula iki lak mangkat ngeson nguyuh cewek. Tukang sone ra tau cewek. Cek cek. Lah ngono lak kerungu momo pateni. Sonmu dadi son sing paling gede. Sak RT. Sholat itu baik, tapi banyak orang yang tergesa-gesa ketika sholat. Pengine cepat-cepat rampung. Maka kenapa kul huwallahu ahad itu disebut surat al-ikhlas. Karena orang sida dadi paling ikhlas kalau imamnya baca kul hu. Berarti apa? Hatinya sakit. Singgawa kopi alon-alon. Iya. La ilaha illallah. Modar kowe. Ah. Ya ini ganteng, cangkire celerete pink. Matane. Dile. Jangan-jangan saiki sing pake ya pink. Salat itu baik, tapi banyak orang yang tidak betah salat. Berarti atine lor. Ayo. Tak takon karo bapak-bapak. Khotbah Jumat itu baik apa jelek? Baik. Kalau ada khotbah jenengan Jumatan ngrungokke napa ditinggal turu? Berarti atine waras napa lara? Lara. Maka kalau kita itu aneh, mau tidur baca doa bismikallahumma ayya wa bismika amut, matanya enggak tidur-tidur. Tapi kalau mendengarkan khotbah Jumat enggak membaca doa tidur, matanya tidur. Banyak kalau saya ditanya, apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Kalau saya ngaji begini, anginnya semilir, kok Anda ngantuk, silahkan Anda tidur. Tapi perlu saya ingatkan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji, Anda ngantuk, berarti pengen cepat-cepat mati. Jangan ngantuk, dan... Dani ya, sak ganteng-gantenge wong iki lak ngantuk ketok elek. Lah wong gantenge ngantuk ketok elek, apa meneh wong elek ngantuk ini lak. Jangan ngantuk, Mbah. Si bayi ngantuk. Musyrik, ya Allah, kok musyrik. Hah, kalau kan dunia hitam. Kumise putih kabeh, Mbah. 69, Bu. Panjang umur si Mbah. Mudah-mudahan Haji Musripan panjang umur ya. Jadi orang sedunia mati Haji Musripan. Khotbah Jumat baik. Iki cah iki rupane lucu yo mlokam laku wae ngono. Kayak aku lak arep banser iki cinta kok. Kiai besok masuk surga yang awal banser. Banser kan tugasnya survei lokasi. Sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh surga siap kiainya masuk, bansernya keluar lagi. Tai oh, goblok. Masuk di kiai wis kelong separuh, Pak. Rane Musripan kuwi. Mawon, Mbah. Koyo yo jaran, Mbah. Ganti wong degan sak menembane apa dibalik, kowe ngaji aku golek degan. Lucu. Saya polisi iki gelem melu ngaji ning panggung, insyaallah sesuk matine kaya Gus Miftah, matine pas pengajian. Polisi dolane pinggir dalan tok yo matine tabrak truk. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu dijawab, basa kali bojone niku sae napa awon? Teng dalam jenengan kali bojone basa napa mboten? Berarti atine waras napa lara? Lara. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasane ijo. Awake dhewe iki aneh. Karo bojone ora basa, karo bakul bakso, karo bojone ayo Pak Madang, Pak. Karo bakul bakso, Pak kula tumbas. Pertanyaan kula, karo bojone ora basa kok karo bakul bakso basa? Gen jenengan diwenehi napa karo bakul bakso? Entol. Apa pentole bojomu kurang gede? Loro niku. Bojo kula niku ora tau ngomong kali kula ora basa. Nganti ora basa tak goleke kanca. Lah bojo kula niku matur kali kula basa mlipit niku. Apa meneh bodho sungkeman. Kula laku dodok matur. Beb. Bab ya sae. Sayang tani ronji. Kau matur, kau lo ngaturakan segeng riat. Menawi kalau gak ada kelepatan sak lima saking ucapan salangka saking tindak tanduk kau lo banyu sacawa lemas sacaruk godong sacuwe kayu sacoklek. Lo nyun agungi sesamu doa pangak sami abah. Tangan kulo diambung wulak wali. Bari corok keraton ngambusnya ya. Dengan. Musripan dengkule. Ngono kuwi tak jawab ya. Ya, aku sing tuwa oke salahe, kowe sing nom oke lubute, bocah cilik oke sangune jomblo, oke pranyakane. Ya. Isane lak bodho ke jomblo takone to. Eh, kapan kowe rabi? Lak mbahmu takon ngono jawab, lah kapan sih mbah mati? Oh. Mawon. Niki lak banyak orang Jawa to Pak ini? Supaya yang Jawa insa boso karo bojone sing wedok kula ajak ndonga sing lanang meneng mawon. Mengke nak dongane wis rampung sing lanang ngambini sing ayo ben kula sowan mriki ana manfaate ibu-ibu kabeh kula ajak ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ngene iki model ngendi? Ndonga ki diangkat. Sing lanang meneng wae lak dongane wis rampung diaminke sing banter. Ayo ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun dumateng panjenengan sakwangsule kula keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula yen kula mboten basa kula siap yen lambe kula udun. Ayo sing lanang amin Allahumma amin. Mangti teni Seminggu meneh wong sida dadi cangkeme udunen. Dadi raboso karo bojone. Ibu. Amin Allahumma. Iya kelakon. Amin. Cara selanjutnya ganti degan. Mau gede saiki cowilik. Maka supaya hati kita ini menjadi waras, bagaimana caranya menurut Rasulullah? Alaikum bimujalasatil ulama. Maka wajib bagi kita untuk sering bermajelis taklim, bermuajahah, berkumpul, duduk bareng bersama para kiai dan ulama. Maka kita beruntung, kenapa? Karena kita semuanya menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Survei terakhir oleh lembaga survei Indonesia, berapa persen jumlah orang NU di Indonesia? Surveinya baru seminggu yang lalu. Jumlah warga NU di Indonesia hari ini mencapai 49,5%. Hampir 50% masyarakat Islam di Indonesia adalah Nahdlatul, sementara Muhammadiyah nomor 2 4,7%. Sekian. Yang diklaim besar seperti PA 212 hanya 0,1%. Hanya 0, ini survei sing ngomong mboten Gus Miftah. Berarti apa? Kalau warga Indonesia ini mohon maaf 260 juta. 80%-nya itu Islam. Berarti sekitar berapa? Sekitar 200 juta yang Islam, lebih. Dari 200 juta lebih itu sekitar 225 juta. Warga NU-nya itu hampir 50%. Berarti hari ini jumlah warga Nahdlatul Ulama di Indonesia lebih dari 100 juta. Dan kita merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Makanya kula mikir ngeten. Kan Kanjeng Nabi nate dawuh, tidak mungkin umatku itu bersatu fidolalah di dalam kesesatan. Amalia wong NU teng Indonesia sing jumlahnya 1 juta lebih niki selama ini disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan, dinerakan-nerakakan. Padahal sing lakon ini kuti yang 100 juta. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Tidak mungkin umatku itu bersatu di dalam kesesatan. Maka di sini saya meyakini, insya Allah amaliah-amaliah Nahdlatul Ulama bisa dipertanggungjawab. Makanya kalau ada orang mengatakan, wah wong NU ki ahli bid'ah. Makanya amaliah-amaliah NU diserang. Yasin, oleh. Yasinan, raulah. Tahlil, oleh. Tahlilan, niku berarti wong rapah. Napa bedone tahlil karo tahlilan? Tahlil niku durung lawis diwaca jenenge Yasin, niku durung diwaca lawis diwaca jenenge Yasin. Mosok mung gara-garaan ra oleh. Pak Musripan, sarung oleh, sarungan ra oleh. Yo kewer-kewer, Mbak. Kotang oleh, kotangan ra oleh. Yo gondal gandul. Wong goblok men iki. Yo ana kalane nganggo akhiran an niku ra oleh. Kalau berkaitan dengan berlebih-lebihan. Contohnya Al-Quran dawuh, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Milolak ngangguan ini rapi. Lemu, rapi. Kelemon, rapi. Ya. Tapi gak apa-apa kalau kamu dibilang, dasar kue lemu, jawaban. Rapopo, aku lemu mergomangan sego. Daripada kue kuru, gaweane mangan konco. Iya. Yeah. Lemu ya rapi, kelemon ya kurang rapi. Warek, rapi. Kewaregen, rapi. Gondrong apik, kegondrongan apik, naku pas. Mancung apik, kemancungan ora apik. Pesek apik, kepesean ora apik. Ireng apik, kegirengen ora apik. Pokoke lak sing model musrifin iku ora oleh. Ngajeng apik. Ngajengan ora apik. Lho, saiki ngomong ngajeng ora apik, bojomu ra iso mendasmu kok ngopo? Lah konteksnya itu benar. Innallaha la yuhibbul musrifin. Maka ibu bapak rahimakumullah, kenapa saya katakan kita beruntung? Mergo kula panjenengan sami begitu bergabung Nahdlatul Ulama, di dalamnya kita mendapatkan banyak kiai dan ulama yang nasab dan sanad keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya Gus Miftah niku lak kondang ngaji teng kafe, teng klub malam, teng lokalisasi, ketemu PSK, WTS, Lonte, Telembok, Begenggek. Lah ilmune niku saking pundi kan ngaten? Apa bisa dipertanggungjawabkan? Iso. Sangat bisa. Karena saya punya guru yang mengajarkan saya untuk itu. Kula niku mangkat teng Yogya tahun 99. Dari Lampung ke Jogja. Bapak kula niku teng Lampung Timur, Jabung maling. Jabung niku nggon maling. Wingi teng Jakarta nembe ketangkep papat. Yo wong Jabung, masyaallah dancuk, dancuk aku. Wisin aku. Maling tok. Karena kalau saya ditanya Gus Miftah itu aslinya mana? Lampung. Lampungnya mana? Jabung. Loh, kok dengeran Jabung ngono kiye ra dadi maling matane, matane. Tadi ku mangkat teng Yogya tahun 99 niku. Tahun 2000 nih kula wis mlebu lokalisasi, wis ketemu karo mbak-mbak PSK. Wan suka kelon. Ila cara jenenge ngene WTS lah ya. Wandara teng Jawa Timur namine Begenggek. Lah teng Yogya namine Lonte. Lonte berkelon tele-tele. Bayar soalnya mbah bayar. Mbah Muslipan rasa melu-melu. Mbah Muslipan tasin di bojo. Oh tasin. Rabi meneh burun. Nek. Oh jane burun tapi duitnya mboten gadah. Iyalah. Mbah, mbah wis tuwa kok ngajengan to mbah, mbah. Sing nom-nom sing jomblo ta sik kathok mbah, mbah. Kuwi lho cacah kuwi lho. Mbah Muslipan sing wis tuwa pengen kok sing nom ra rabi-rabi. Eman-eman gonmu sunat lele. Urip kok mung nguyuh tok. Kemon sak drenge tak teruske selawatan dhisik ya panas-panas ya. Kuwi cah hadroh ditabuh ndi lho kok ana hadroh iki? Oh kuwi to, kok serupane kaya kotak infak kita. Wah, kok piyae NU ya. Sing kok piyae NU tak dongake mlebu surga. Kopi air. Oh, selawatan disik bener apa nasib? Pengen lagu lawas napa lagu anyar? Hah? Lawas wis lali ya. Napa? Ibu-ibu muslimat jeneng lagu napa? Pamer bojo. Cik. Tu cik. Napa? E lagune wong NU mawon ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Rabbi shalli alaihi. Kuwi cangkeme sapa kuwi? Iyo cah ireng kok wirawiri iki lho iki lho. Ini siapa ki ya? Selamat. Amin. Oh amin. Allah. Amin ki asline putih. Ning gara-gara nguyuh ning isor tiang listrik kata. Ora cewok tutul-tutulke tiang listrik ndelalah nyetrum per lah ireng. Sholli wa sallim da Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi biman qad wa'ana wal ali. Sepindah malih, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh hajate dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salli wa sallim da. Sone sok ngelek ngelak ya cangkem-cangkemmu dhewe sambat ning aku kuwi ngopo ya kita ngepeken kuwi tangkape pinter mantan copet mesti oh kopi ya mental miskin. Lanjut lanjut apa bubar Gus Miftah ngatik napa lungguh. Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Kuwi ora ngadeg ning kono tukang soteng kuwi. Bokongmu elek. Dewa iki lho, ning tengah lho PD banget. Ketoke corona, tas rondo mempesona. Iya. Kula iki rame-ramene corona awal-awal niko. Kula ngasih teng Taiwan kali nyata salah satu penyebab penyakit corona niku nopo, Pak? Cangkem celutak. Kenapa saya katakan cangkem celutak? Dalam Al-Maidah 27 itu kan diatur makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan, sing halal kali diharamkan. Lah ternyata virus corona niku salah satu penyebabnya mergoteng Cina niku kata cangkem celutak. Lawa yang tidak boleh konsumsi niku disop, dimasak setengah mateng, disajikan cangkeme mangkap, oh, mirip matamu tak ajar, ngomong mirip. Tak iki dudu lawa ya codot. Lah boyo matamu, Bu. Lawa codot niku cara basa Indonesiane napa? Kampret. Mila sak nggon-nggon kampret niku gawe masalah. Lah niku dipangan. Neh. Yo, ya cewek ya. Ternyata nyuwun sewu. Rata-rata orang banyak penyakit itu malah disebabkan karena makanan. Lah awakmu dadi wong NU ngaji karo kiai-kiai NU. Insyaallah makanan diatur, pola hidup diatur, insyaallah semuanya terbebaskan dari virus corona. Coro anjurane Nahdlatul Ulama disuruh memperbanyak membaca solawat tibil kulo. Yo, diselawatke versi kurban janji. Di orjene mendi, piano nendi. Ra, kok rupamu gak meyakinkan tali? Ngadek ibu-ibu bengok, wow Gus Miftah katoke lucu. Apa mensine? Kira mau kira melakukan kira dok ini nggak mau bunuh panggungnya miring doy, ya panggung kan jomplang nengen gila ya, jadi ketua panitia ini utaknya yo miring ya, gue kira ngopor mulai so action, rasa terlalu semangat amplop murah jelas, aku eh oh, ketua panitia ini siapa ketua panitia ini di, oh jenengan, waduh lah ini tanda-tanda, zong, oh Pak Lurah. Halo Lur. Pak Lurah mriki dana desane pinten Pak Lurah? 1, pira Pak Lurah? Lurah hati-hati. Lurah sak Indonesia niku sing dicekel karo polisi Jogja jumlahe 700 kepala desa. Dosane napa? Mergo nguntal dana desa. Lah kula mboten rela yen Pak Lurah melu-melu. Mudah-mudahan Pak Lurah nggih. Saya enggak mau Pak Lurah jadi lurah nomor 701. Dan Pak Lurah mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Langsung lurai bisik-bisik karo sebelah. Amplope potong. Rapopo paling mulai cangkemmu dunen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa wa nuril absari wa diaiha umat ndase to ra iso kene ngomong utek-utek oh dapat ra iso isomu apa isomu apa lagune kae lho kowe lunga basaku kae lho iso ra ngono ki apa. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifai wa nuril absari wa diaiha tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat kamangka sholat tanda syukur nikmat elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase ho-a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari. Saiki versi jomblo nih. Tanpa walas kowe lunga biyen ra ono masane aku sithik wae. Ngapa ditresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa sanding dengan kekasih barumu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa dangdut sing bandar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi laiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Sepindah malih muka-muka jauh dari corona. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abda wa sifa wa nuril absari wa diaiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu alaihi. Ning langit malaikate bengok. Buka didik. Sone nganggung tak ajar. Ora masuk. Ora masuk. Eh, benerne iki lho. Eh, Pak Lurah. Sone dikurangi regane. Tong. Tambah ke kiai sengit haji mu hei goblok nganggung wae lho. Positif prabayaran wile. Salu ala Nabi Muhammad. Maka hasanah keilmuan di Nahdlatul Ulama niku nyuwun sewu. Kenapa lah wong NU niku mati ada peringat haul biayanya. Niku sak janjane sederhana. Walah. malah aku diece. Romangsane iki nanggap kaya oleh dek munyuk. Cek cek cek. Iki saiki iso apa ora to jane? Peran wae kowe ngaji aku ngeson. Dene pengajiane los ora rewel. Iki kiai ini los sone rewel. Kenapa kalau kiai NU itu meninggal ada istilah haul? Haul itu sebenarnya merupakan wujud terima kasih dari generasi-generasi seterusnya kepada generasi-generasi sebelumnya. Mawane dengan mondok tengede, tengede rien ono kiai kondang, namanya Mbah Yasinten, Mbah Yasidik. Kenapa Mbah Yasidik kalau meninggal di Holi? Kulo wingi terakhir Holi teng mriko sing ngaji kulo. Soale napa? Rasa terima kasih dari anak istri, dari para santri, dari kejamaah kepada kiai. Dadi kiai-kiai teng NU niku mulya, mboten namung ketika hidup sampai meninggal pun masih mendapatkan kemuliaan. Dengan wujud apa? Meninggalnya diperingati hari kematiannya, dikirimi donga. Cara wali biyen nerangke babakan mati niku ora kudu nganggo ayat, cukup nganggo lagu judule Tore Tore. Dengan ya iso. Turi turi putih ditandur turi. Rabi tak tambahi. Kembang kembang kantil manten nanyar tiring bedil ana cleret tibon jondil aku kaget cekelan kene. Lah cekelan apa? Heh? Heh? Sotel matamu. Pak polisi, seduru. Ora drama. Olah gayane polisi dolanan HP. HP ini cross enggak ya. Hati-hati lho Ndan, penyebaran virus corona melalui HP Cina ya, hati-hati. Polisi ini batin oke ya, ini asu. Turi-turi putih. Eh, wong sido dadi. Sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih niku hukumnya wajib napa sunah? Sunah. Ibu-ibu niku sesolak mati njeluk kain kafan rupane pink rawa. Paling malaikate bengok, "Wow, kimcil nih." Rawa. Ibu-ibu niku lak mati pengen kain kafan rupane ungu, ora apa-apa. Paling malaikate bengok, "Wow, BPJS." Barisan para janda sosialita. Ibu-ibu muslimat pengen mati kain kafan rupane ijo oleh. Aku NU kok ijo. Malah beneran rata koni karo Munkar Nakir. Soale apa dikira lontong. Langsung plok jenengan. Lontong kok lemu. Pulen matamu pulen. Sira kabeh tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Ditandur niku artine napa? Dikubur. Kebon Agung niku artine kuburan. Supaya ngerti niku kuburan biasane diwenehi patok. Yen patok siji jenenge tenger. Kuburan niku patoke loro berarti tenger-tenger. Mila napa cara wong NU wong mati niku kudu didongake. Soale wong mati kuwi ning jero kubur tenger-tenger. Lara percaya musri pandang mati yo. Denger-denger nika. Napa wonten dalile wong Wali Songo gawe lagu turi-turi putih ngatakan wong mati niku denger-denger. Ayo ditinjau hadise ane ngono. Kilo wong e ngeloke, wong NU kilo ngaji jarang mengatakan kembali kepada Quran, kembali. Sementara wong-wong niku lak didik ngoten niku. Saatnya kita kembali kepada Quran. Saatnya kita sampai Mas Dedi Corbuzier WA. saatnya Master Corbuzier ngaji kayak yang mengembalikan kepada Al-Quran, mengembalikan kepada Al-Hadis. Dedi tak kok saking pintere dedi niku rambut mohon rawani tukul. Asli niku. Mila bocah niku kon dadi bintang iklan sampo mesti moh tane. Wong ngene iki cangkeme bosok Mas aku. Tak kula bedok, kula mergo sering ngombe kopi kula ditawani dadi bintang iklan kopi susu. Oh, ana kopine ra ana susune. Lagian kula diwene kopi susu, kula diwene kopi susu biasanya tak akali kopine tak ombe susune. Kopi susu. Iklan ki sing sarung sing jujur mung siji sarunge Mbah Musripan. Sarunge dibuka. Belalene kok kajane duduk iki lho. Lihat matane iki ora ya. Kuwi pusat ke atas kolonial, pusat ke bawah kolonial. Napa hadise cara Kanjeng Nabi? Jadi kalau ketika Dedi dibilang seperti itu dia tanya sama saya, kalau mereka mengatakan saatnya kita kembali kepada Quran, saatnya kita kembali kepada hadis, kok kiai-kiai NU tidak? Saya jawab dengan sederhana, kenapa orang-orang itu selalu mengatakan saatnya kembali kepada Al-Quran? Karena barangkali selama ini mereka meninggalkan. Kenapa mereka mengatakan saatnya kita kembali kepada Al-Hadis? Karena selama ini mereka meninggalkan Al-Hadis. Kenapa kiai-kiai kembali kepada Quran, kembali kepada Al-Hadis? Karena kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran. Hadis. Sing balik niku berarti wis tahu lunga. Ngapa wae dhewe ra tau balik soale ra tau lunga. Wong ngomong ini saatnya hari ini saya menyatakan keluar dari NU. Cangkemmu, cangkemmu. Mlebumu kapan? Kudune sing jenenge metu niku mlebu dhisik nembe metu. Urung mlebu kok wis metu. Jenenge ejakulasi dini. Jenenge ngaku-ngaku NU. Cangkemmu no ra iso. Kudune mlebu dhisik nembe metu. Wis metu. Yo amin. Kaya kotak infak min. Napa dalile? Wong mati niku denger-denger. Al mayyitu fi qabri kal ghariq al mughawis yang tadiru da'watan talahaku min nabi au min akhi au min sadiqin lahu. Wa idza lahiqatu karat ahabba ilaihi min dunya wa ma wa anna hadayal ahyal al amwat atu awal istighfar. Kira temane kirim donga. Al mayyitu, mayit itu fi qabrihi di dalam kuburnya. Kal ghariq seperti orang yang terombang ambing. Al mughawis yang membutuhkan pertolongan, terombang ambing tenger. Yang tadiru dakwatan menunggu doa. Doa dari siapa? Talhaquhu min abihi. Doa diharapkan dari bapak ibunya. Lak sing mati anak sing ndongake wong tuane. Amin akhi atau dari saudara-saudaranya. Amin sodikin lahu atau dari kanca-kanca. Teman-teman malah koyo ipin-upin. Contoh nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesia ini? Anyangan itu bahasa Indonesia ini kencing. Oke, apa bahasa Jawa rono bahasa Indonesia ini? Contoh nih, musuh si beras. Ayo, apa bahasa Indonesia? Si berarti rono bedone beras karo sempak. Lawang Jawa beras piti musuh si sempak. Little body. Apa? Silit gatel kelebon wedi. Bahasa Indonesia ini orang. Lawang Jawa ini ambung. Pulau ini keliling sa Indonesia ini. Tang pun dimawan mesti ono wong Jawa. Tangin Kalimantan. Jawa. Riau, Jawa, Jambe, Bengkulu, Jawa, rata-rata Jawa niku teng pundi-pundi wonten. Dan bahasa Jawa niku bahasa sing paling sugih, bahasa Inggris tetep Jawa. Kula ketekan tamu saking Australia, suguh macam-macam ra dipangan. Akhire bojo kula masak sayur bung godhong bahasa Inggris e apa? Akhire kula jawab this is bung. Ra ono kok bahasa Indonesia ne. Apa bahasa Inggris e? Oh, masak this is gedek ngono ya ra. What is the meaning of bong? Bong itu apa? Tak jawab. Bong is dong bambu. Bong adalah bambu muda. Amazing, dahsyat. Kenapa Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi arah mau brakoti pak. Cangkem celutak. Ya ampun pak. Jawa karo bahasa Inggris, sugih bahasa Arab, sugih pundi. Mangan ki bahasa Arabe mung siji, akala yakulu kul. Bahasa Jawa nih mbok 10 ono. Urung-urung tal cangkeme. Kasar kamu, mbok halus kayak aku. Dahar. Urung-urung badok ya urung. Dahar, nedi, mangan, madiang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyak. Balas. Doa yang diharapkan dari bapak, ibunya, saudara-saudaranya. Mila lanjut dengan Thailand, ngopo tonggo teparo di undang. Ya tarik pak, kabeh ya ono. Mila tenang no hatimu dari wong endo. Ono dasari kabeh. Wong-wong si mengatakan ini, ono dasari, ini bitnah, ini sesat. Maklum, dolane kurang. Turune kurang bang koncone kurang akeh, kopine kurang kenek. Ya apa-apa dianggap salah. Mila bahasa kula sing viral hari ini napa? Curokib dan atit yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Orang ngerti dasare kok cerewet. Ini ayat sing dingin nolak tahlilan itu surat Al-Ma'idah ayat 87. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad kah? Dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Padahal ayat niki larang. Lah mati Islam. Niku boleh. Lah niki dingin alasan dingin nolak daka sembung makan nasi pinco. Gak nyambung cok. Polisi kenapa kamu dembleng? Mas. Apa bubar mawon? Good. Yes. Aku melu panas-panasan. Jadi terus kene iki hadis iki. Wa idala khikathu dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka sesungguhnya doa itu lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Ono wong mati dengan kirimi Fatihah pisan mawon, niku luwe seneng daripada dikirimi Fortuner. Wong awakmu yo ra. Dadi nyuwun sewu. Kalau doa itu sudah diterima, maka dia bahagia. Almarhum bahagia. Dilanjutkan. Wa anna hadayal ahya lil amwat. Karena sesungguhnya dia orang hidup kepada yang mati. Addu'a wal istighfar. Hadai wong urip kagem lan istighfar. Ayo, katakan. Berarti tahlilan ono dalilin apa mboten? Wonten. Lah, tahlilan itu kok disuguh. Napa ono dalile? Palurah rungono kupingmu. Saya langsung batin, waduh salah milih kiai. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang pemuda kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia bertanya, "Hei Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat, mbokku mati. Apa yang fa'a ing tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya?" Qala, Rasulullah menjawab, "Na'am, oh, ana manfaate." Mila Pak Lurah. Lah awakmu saiki niate opo ngene kiai sing akeh niate sedekah nggih leluhur kuwi ana dalile. Masuk Gus. Pak Eko matamu Gus Miftah. Tak. Oh jenengku Miftah kok masuk. Aku pengin diceluk Jokowi aku ora menyang. Ngopo jenengku Miftah kok diceluk Jokowi aku. Dilah awake dhewe niku kirim leluhur. Tonggo teparo disuweke berkatan selamatan, kiyaine disangoni atas nama almarhum niku ditampa. Amalia N ora ana dalile niku. Wong goblok niku. Nggih napa mboten? Napa wong mati niku dikirim donga ngerti? Ngerti. Buktine apa? Jenengan liwat kuburan. Napa dawuh Kanjeng Nabi kalau liwat makam kan salam. Mengucapkan salam niku hukumine napa? Sunah. Kuwi aja salam Pancasila. Kuburan salam Pancasila. Assalamualaikum ya ahlal. Mengucapkan salam hukumin apa? Sunnah. Menjawab salam hukumin berarti salamin jenengan dijawab boten kali ahli kubur. Dijawab kok kula boten krungu Gus, yen krungu musripan melayu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Napa surat Fatihah sing dikirim niku ditampa? Ditampa bukti napa? Gampang. Kula kirim surat. Ya, kepada yang terhormat saudara Amin. Alamat Sidodadi, Tan Ganjaragung. Jati Agung pengirim rungan mata umet ning kene aku salah nyebut Jati Agung dadi Ganjar Agung rung mangan mesti naku malah dibagi-bagi ning kono tak ajar kowe oh mental miskin yes bubar weh urung mangan no. Pada yang terhormat saudara Amin dengan alamat Sido di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Ngirim surat Gus Miftah dengan nomor Pondok Pesantren Oraji Tundan Purwomatane Kalasan Sleman Yogyakarta. Surat kirimke karo Pak Pos. Ya Pak Pos tenang ini Amin. Saya simudi sing rupane kaya kotak infak. Oh, Pak Pos mangkat. Begitu surat kula teko sida dadi, kemungkinan yang terjadi dengan surat saya dua hal. Yen sombo karo Amin, surat kula mboten balik. Yen surat kula balik berarti ra ditampa karo Amin. Tanyaan kula, wau jenengan kirim surat Fatihah kagem almarhum. Balik napa mboten? Balik napa mboten? Yen mboten balik berarti ditampa. Ora percaya Amin modaro. Rabi. Ya, tanduk akan sejumlah-jumlahnya amin pasti akan berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Ya. Kowe malah galau. Tuku bawang gleru mrica, wis kebacut sayang mung dianggap kanca. Iya. Akhirnya sing wedok dilamar karo wong. Dongakno lak cah pacarmu dirabi karo wong dongakno. Ya Allah, bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Nyanyi atiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya nangis kete eloku ramo aja rasaku kowe teko ninggal aku rasa nangis min apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane doakan mudah-mudahan pulang pengajian amin langsung nikah rondo anak 15 jadi mustahil amaliyah NO itu gak ada dasarnya orang mengatakan iki wong ngumpul-ngumpul maca donga bareng-bareng rono dalile ono pak istighosan, mujadan, kabeh ono dalili. Layang untuk komunyat gurun Allah Azza wa Jal ilah hafatumul malaika wa khosyatumul rahmat wa nazrat alaihimu sakinah wa dhakarohumullah fiman ingdah wong sing ngumpul moco Quran tahlilan, solawatan, pengajian manakipan istighosahan ngurungoke pengajian niku ono dalili. Wong ngoten niki sing rawuh oleh papat. Pinten bu? Papat. Deloken drijiku aja mok sawang akeh. Pak aku nyopot akik, kelangan akik, rapapa regane mung sekitar rong yuta, kelangan jam, rongos aku. Amplopnya tipis, kelangan rolek. Kayak, watu ini medeni, watu kicing. Pokoknya wong mati, ditunggaknya ada dasarnya gini, obatan. Sing dibutuhkan itu dikumpulkan bondo nih. Soalnya apa? Yen was mati bondo ramelu, bojo ayu esana sing nemu esana sing sapa sing nemu amin sing ning kubur rasane loro anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ayo bener apa mboten yen wis mati bondora melu buktine bakul helm helmnya oke, kalau mati ndase orang-orang saya nganggu helm orang-orang dan mati kok gue helm tilang karo Israel tapi rakyat polisi bian polisi saya ini senyebaik mau si ceng moro-moro iya matane awen dan belok kiri itu kan undang-undang ada telu leo siji left go ahead belok kiri jalan terus nomor loro berhenti total nomor sengit aku kaget aku bawa SIM, nyoh aku SIM surat izin menikah lagi. TNK, nyoh setengah tuan yang kewer-kewer. Aku SIM, aku gawa helm, aku gawa STNK ditilang. Anda saya bawa SIM, gawa STNK, gawa helm ditilang mergo tutup pentil. Kan danco aku. Lah sing rusak citra polisi iki model-model polisi bedes ngono kuwi lho. Apik kabeh. Sing paling apik loro patung polisi karo kuwi mulih ngatau. Pak polisi ki lagune kae. Alon alon dadi polisi kajine ras. Oh lak musripan beda. Aku mundur alon alon kowe ra gelem kelon. Awake dhewe ya beda, ngaji alon. Aku ngaji alon alon merko sadar aku so santri sing nakal rai so opo opo aku ngaji alon alon merko sadar aku sopo ali maksiat sing kakean dosa musripan ho oh, oh. Menambun matane. Ya, supaya anake gelem dongake wong tuane kaya dalu kaya siang menika, anakmu tak dongake dhisik. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Eh, aku iki jeruk di. Oh, dongake anake dadi kiai ra ngaminke. Ah, telat malaikate minggat. Ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Ya. Prok-prok-prok jadi apa? Bocah cilik diwulang ngaji. Urang. Goblok. Mandek kiai. Tarno. Ulangi. Bocah cilik diwulang ngaji. Yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan. Ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan. Ayo sregep nderek selawatan. Amin. Urip pisan aja mung dolanan. Pengajian san panas panasan. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Maka siang hari ini yang hadir melu kibur akan mendapatkan empat hal. Siji ila hafatumul malaika. Semua yang hadir dikawal oleh malaikatnya Allah. Mudah-mudahan yang mengawal kita malaikat rahmat. Amin. Yang mengawal tukang sound system Israel. Suau. Nomor loro wa ghasyatumur rahmat. Semua yang hadir mendapatkan rahmatnya dari Allah. Amin. Tidak mereka hati ini susah kontur sami bunga. Engkang tidak mereka wae gerah kontur sami waras. Engkang tidak mereka utangnya kata kontur lunas. Nasi muga-muga sing utangi lali. Syukur-syukur sing utangi mati. Amin. Nomor telu wa nazalat alaihi musakinah. Yang hadir pulang Allah akan menentramkan hatinya. Amin. Ini ayam napa mboten? Ayam. Lah melu ngaji atine ora ayam, sing salah ngajine napa atine? Disuwan mangan sate rasane ra enak. Sing salah cangkeme napa satine? Wong ngaji niku padha karo wong ngaco. Lah wedak FIFA nomor 4. Ngoten. Tarata sing diratake wedake napa kacane sing diantemi? Wong ngaji niku ngaco, Pak Lurah. Jenengan kabeh ngaco karo tema pengajiane kan kula. Mila wong sakmene mbare iki sing paling abot tanggung jawabe kula. Mila lumrah sing amplop kula. Hai lurae neraka. Ora percaya delok dene delok ila. Ila jiji ta. Pak Lurah, Pak Lurah. Wong e gua ke HP-ne ping. Gambare durae. Tobat, tobat aku lurae sido dadi. HP-ne Doraemon. Akhire wargane dora salat, dora sinau, dora ngaji. Ta mikir. Rai parah. Ternyata Pak Lurah iki apik banget iki engko. Langsung sing YouTuber gawe judul Lurah HP par. Allah-allah matane, matane. Pros pisan. Ketoke sing pake ya ping. Ah, Lurah. Kalau atine lembut ya. Oh lah amin rabi karo rondo tuwono sing muter ya amin dhisik kok. Maka nang racunan. Keracunan apa susu kada luar sana. Hei, sing mburi kae lho. Muah. Oh lah perlu. Didik. Oh, kayaknya saya ngamit, kayaknya didik kayak Pak saya ngayu. Ngayu. Oh, syukur. Didik melebu surga, merubah tak? Sing wedok melebu surga, merubah sabar, nanti bucu rupanya kaya. Ngene. Eh? Apa? Roh. Kumis ke sunai dikira orang dingung nunggui lah. Jengok didik rapopo. Alkom satu, fitrah kena lima. Siji, khitan. Lorong ngetok kuku, telu mencabut tek. Jadi ibu-ibu bojone mulai macul turu. Cap sunnah Rasul. Nomor 5 ngerok kumis. Kumismu dikerok malah kaya lele, Dik. Nomor 5 apa? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat Pak Didik dicukur dhewe, kok ning salon. Kok di moro ning salon. Pak Lurah bar napa cukur? Cukur napa? Malah kerimbat nggih matane. Bonding cangkemmu. main lur. Tak kumis iki sunahe dikerok, lak jenggot iki dingu dhewe ora apa-apa, dikerok. Karil Noah. Kowe iki ra kaya Ariel Noah, kaya Ariel Sepur. Kaya ngono Ariel lho. Don lagi. Bu, bupati sing diwangi. Oh, ora ngomong kok. Kudune ngomong. Rene bupati rene, bupati rene. Tak dongake kene. Ya ora takon rene karepe nyawer ngono. Iki, dikandani karo Blura, Blura rene. Weh. Pak Camat rene. Mat, rene Mat. Dewane di dewane. Iki dewan iki. Bola kowe dewan. Niki Bu. Awan aku disawer kok goblok men to iki. Monggo, monggo mriki Bu. Oh ngarit. Bupati ngarit iki lho. Kayak goblok ngarit monggo pinarak Bu. Iki Bu Lurah iki. Cie cie cie. Kan istri lurah dengan Pak Lurah. Alah salaman barang. Iya, Bu Camat. Mari Pak Camat. Wah, camate gaule bajune kiker. Bu DPRD. Nyebun kula mukailah pejabat gelem ngaji insyaallah selamat. Amin. Saya mau tanya sama Bu Bupati, pengajian bagus ngundang dewe. Setuju Bu Bupati ngundang dewe. Ini aspirasi warga ya, Bu. Yo sing larang ra kaya Didi. Murah dinyang. Ya Bupati terima kasih. Mudah-mudahan seluruh pejabat di Lampung Selatan ono sing korupsi. Ya ra. Aja kaya bupatimu sing wingi. Delok. Anda tahu kenapa bupati DPR banyak yang korupsi? Yang kancil nyolong timo. Milo begitu gede gaweane maling kaya kancil. Ya suaminya mudah-mudahan selamat. Main aja meneh matamu. Sorry ya, saya udah nolak-nolak job ya. Oh, tanya sama asisten saya itu. Hari berarti sebulan berapa? 15.000. Lah tak tompo kabeh. Setahun aku ngaji mendasku dan saya itu sering ngaji 2 minggu pulang sampai rumah bojoku menstruasi. Ya Allah. Codot aku. Kalau saya setia Bu Bupati. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak. Oh. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kami. Tapi saya meyakini Pak Bupati itu bisa sukses. Karena doa seorang istri. Betul. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Enggak. Yang jelas kesuksesan seorang suami ada peran dari seorang istri. Artinya kalau suaminya tidak sukses berarti siap-siap. Kalau saya meyakini, di balik kesuksesan seorang laki-laki banyak mantan yang... Iya. Ngono. Ya, semuanya berdoat hasbi robi punawan pengajiannya rampung. Allah setengah telu. Jadi selawat hasbi robi bareng-bareng moga-moga hajati kabul kabeh. Lampung Selatan pemimpin dan rakyatnya diselamatkan oleh selamat pemimpin hayati. Kabul hajati kabul dongone. Amin Allahumma tarang. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi robi jalla la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillah. Ya Allah, ya Rabb, siapapun siang hari ini yang hadir karena cintanya kepadamu, ya Allah, menjadi wasilah Engkau mencintai kami. Siapapun yang hadir di tempat ini, ya Allah, karena cintanya kepada Rasulmu, ya Allah, menjadi wasilah. Siapapun yang hadir dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya, ya Allah. Siapapun yang hadirkan, ya Allah, siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan solusinya, ya Allah. Siapapun hadir mempunyai doa dan cita-cita yang belum terkabulkan, Engkau akan kabulkan doa-doa kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rabb, selamatkanlah bangsa ini, ya Allah. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang makmur, sehingga menjadi bangsa yang beradab. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini, ya Allah, dengan soleh-solehah dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil adini ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Anakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahil muwaffiq ila aqwami thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik.